Bagaimana cara ta'aruf yang syar'i? Ya, bisa melalui perantara saudaranya, ya, atau orang yang bisa dipercaya. Hindari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia kepada maksiat.